Ya, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda sallama tasliman kathira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang jawazim al-mudari', penjazam-penjazam fi'il mudari'. Hafal belum matanya? Belum ya? Ya, insyaallah pertemuan berikutnya harus hafal ya. Penjazam-penjazam fi'il mudari'. Disebutkan ada berapa kemarin? 18. Dan 18 ini dibagi kepada berapa bagian? Dua, yang pertama yang dia menjazmkan satu fi'il mudhari', dan yang kedua yang dia menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Ya. Macam atau bagian yang pertama sudah kita lewatkan penjelasannya. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'a, wala fin nahyi wa du'a. Sudah kita lewatkan ya, alhamdulillah. Lam, contohnya banyak dalam ayat. Lam yalid, walam yulad. Lamma juga contohnya banyak dalam Al-Quran. Walamma ya'lamillah. Walamma ya'tikum. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Walamma ya'tikum. Ya'ti kasih lamma. Lamma ya'tikum. Dijazmkan dengan buang huruf illah. Alam juga. Alam nashrah. Disukun. Alam nashrah. Tadinya nashrahu. Dikasih alam. Alam nashrah. Alamma. Ya. Alamma uhsin ilaik. Belumkah saya berbuat ihsan baik kepadamu? Sudah kita lewatkan bahwasanya hamzah yang masuk kepada lam, dan lam adalah hamzah lid takrir, untuk menjadikan orang yang kita ajak bicara menetapkan. Menetapkan. Dan itu istif hamzah atau istifan di sini tidak butuh pada jawaban. Kalau dijawab ya dengan bala. Kemudian juga lamul amr wa du'a, lam yang digunakan untuk perintah dan doa. Ketika arahnya kepada yang di bawah kita, maka disebut dengan lamul amr. Seperti apa ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut atau fal yukrim dhaifah." Lamu doa seperti dalam ucapan mereka ahlun nar, "Liyaqdi alaina rabbuk liyaqdi liyaqdi." Aslinya apa? Qada yaqdi. Dimasuki lamu ad-du'a menjadi apa? Liyaqdi. Madzum dengan membuang huruf illah. Ini juga la an-nahi. La an-nahi. La. Lam alif. La. Yang digunakan untuk larangan dan doa. Sama dengan yang sebelumnya. Makna dari an-nahi. Mirip gitu. Kalau nahi apa? Dari atas ke bawah. Kalau doa dari bawah ke atas. Contoh la yang didatangkan untuk nahi. Sebagai ucapan Allah SWT. Apa? Wala taqrabu az-zina. Saya taqrabuna dikasih la an-nahyah, maka madzum dengan membuang nun. Wala taqrabu az-zina. Wala taqulu. Ya, lima tasifu al-sinatukum. Taqulu, tani taquluna. Dimasuki apa? La nahyah. La taqulu. Ini la nahyah. Dan digunakan untuk mukhatab. Ya, orang yang diajak bicara. Banyak contoh-contoh yang lain juga. Apalagi untuk nahi. Wala tai'asu min rawhillah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Taqrabani tadinya dimasuki la an-nahyah, jadi apa? La taqraba. Doa ini dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil. Tahmil bukan tahmilu, sukun madzum dengan la. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Selesai ya itu. Tinggal dimurojaah kembali saja. Ya, macam yang pertama ini dari penjazam-penjazam yang dia apa? Menjazamkan satu fi'il mudhari'. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu macam yang kedua dari al-jawazim, yaitu apa yang dia menjazamkan dua fi'il sekaligus. Apa yang apa? Menjazamkan dua fi'il sekaligus, itu umumnya demikian. Tidak mesti ya dia adawat ini masuk kepada dua fi'il, enggak mesti. Kadang dia masuknya kepada jumlah, maka jumlah itu mahalnya jazm gitu. Terutama jawab syaratnya. Ya. Yang keduanya ya itu enggak mesti fi'il. Kalau fi'il ya contohnya misalkan in apa? In tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar, tanjah, kamu akan lulus. Di sini kan in disebut dengan apa? Harfu syartin jazim. Huruf syarat yang menjazimkan dua fi'il. Ya, fi'il yang pertama, tajtahid, disebut dengan fi'il apa? Syarat. Ya, nanti insyaAllah akan kita ulang lagi. Yang kedua, tanjah. Ini jawab syarat namanya. Majzum juga. Syahidnya di sini, in menjazimkan dua fi'il sekaligus ya. In tajtahid, tanjah. Yang pertama, yang dijazimkan oleh ini apa? Tajtahid. Yang kedua, tanjah. Umumnya demikian. Tapi enggak pasti. Terkadang, ya, tidak demikian. Seperti dalam ayat, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya. Di sini tad'u majzum ya dengan nun. Tapi jawab syaratnya jumlah bentuknya falahul asma'ul husna, enggak ada fi'il mudhari', maka jumlah ini pada mahalnya jazm. Insyaallah nantilah. Kita sedikit demi sedikit. Nah, kita baca saja di sini ya. Macam yang kedua yang dia menjazmkan apa? Dua fi'il sekaligus umumnya, enggak mesti ya. Umumnya demikian, menjazmkan dua fi'il mudhari'. Ya. Perhatikan ya. Yang pertama, fi'il yang pertama yang dijazmkan dengan adawat ini, ya, in, man, ma, mahma, izma, ayu, mata, ayna, ayyana, anna, haythuma, kaifama, kemudian juga idha dalam syair saja. Fi'il yang pertama yang dijazmkan oleh salah satu dari penjazm-penjazm ini disebut dengan apa? Dengan fi'lu syarat. Apa? Fi'lu syarat. Kemudian yang keduanya disebut dengan apa? Jawabu syarat. Seperti tadi, contoh tadi, in tajtahid tanjah, kalau kamu sungguh-sungguh, maka kamu akan sukses. Jadi, al-ijtihad adalah syarat untuk bisa dihasilkannya apa? An-najah, kesuksesan. Makanya, dalam contoh tadi, in tajtahid disebut dengan apa? Fi'lu syarat, fi'il yang menunjukkan syarat. Yani syarat untuk kita bisa menghasilkan istilahnya, yaitu an-najah, tanjah. Kamu lulus dengan syarat apa? Kamunya apa? Harus sungguh-sungguh. Jadi yang kedua itu dihasilkan dengan sebab atau dengan syarat dihasilkannya yang pertama gitu ya. Ya. In tajtahid tanjah. Ya, nanti insyaallah kita akan ulang-ulang. Kemudian dari penjazm-penjazm ini yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus itu ada yang dia merupakan huruf. Ya, dengan kesepakatan para ulama ahli nahu. Iya. Apa saja nanti? Yang kedua, macam yang kedua dari yang menjazmkan dua fi'il sekaligus itu ada yang dia isim dengan kesepakatan para ahli nahu. Dan yang ketiga, dia menurut pendapat yang lebih sahih adalah huruf. Ada khilaf, tapi yang lebih sahih huruf. Dan yang keempat, dia yang lebih sahih adalah isim. Ada khilaf, sebagian mengatakan huruf. Jadi paham gak ini? Jadi adawat ini yang menjazmkan dua fi'il sekaligus, ada yang dia huruf dengan kesepakatan para ulama ahli nahu, ada juga yang dia merupakan isim dengan kesepakatan para ulama ahli nahu. Kemudian ada juga yang dia yang lebih sahih sebagai huruf. Ada khilaf, tapi yang lebih sahih huruf. Dan yang ketiga, yang keempat, dia yang lebih sahih adalah sebagai isim. Ya, ada faedahnya, yaitu dalam hal i'rab. Kalau huruf ya tidak ada mahal dalam i'rab, ya kan? Kalau isim ya ada mahalnya. Nanti kadang dia sebagai mubtada atau sebagai maful, bih, muqaddam, dan seterusnya. Jangan khawatir. InsyaAllah kita akan rinci sedikit demi sedikit. Ya. Mengikuti kemampuan antum untuk memahaminya. Adapun adawat yang dia disepakati sebagai huruf adalah in saja. Jadi in ini adalah apa? Huruf. Huruf. Maka tidak ada mahal dari i'rab. Kemudian macam yang kedua yang disepakati dia sebagai isim. Ada 9 isim. Man, ma, ayu, mata, ayana, aina, anna, haythuma, kaifama. Adres itu. Jadi yang disepakati sebagai huruf, satu in saja. Dan yang disepakati sebagai isim, 9. Man, ma, ayu, mata, ayana, aina, anna, haythuma, kaifama. Nanti akan kita jelaskan maknanya satu demi satu insyaAllah. Kemudian Macam yang keberapa? Yang ketiga. Yang mana dia lebih sahih atau lebih rajih sebagai apa? Huruf. Ada khilaf sebagai matan isim, tapi yang lebih sahih dia sebagai apa? Huruf. Itu satu saja, idhma. Jadi ulama ahli nahwu berselisih tentang idhma, apakah dia huruf atau isim. Dan yang lebih sahih, idhma adalah sebagai huruf. Macam yang keempat, yang dia diperselisihkan apakah dia isim atau huruf, tapi yang lebih sahih dia adalah apa? Isim. Ini pun satu, yaitu mahma. Saya tanya sekarang, in huruf atau isim? Dengan kesepakatan atau ada khilaf? Kesepakatan. Kalau man isim atau huruf? Man isim. Kalau min, ya jangan itu dengan man, min isim dengan kesepakatan. Ma isim atau huruf? Isim dengan kesepakatan. Mahma isim atau huruf? Isim menurut pendapat yang lebih sahih atau lebih rajih. Berarti sebagian mengatakan Muhammad adalah huruf. Idhma lebih sahih sebagai huruf. Ada yang mengatakan dia sebagai isim. Sisanya semuanya adalah huruf. Isim dengan kesepakatan ahli nahu. Ya. Bisa dihafalkan itu. Jadi penjazam-penjazam yang menjazamkan dua fi'il sekaligus itu ada empat macam, ada empat jenis. Yang pertama yang disepakati ke hurufannya yaitu in saja. Dan yang kedua yang disepakati ke isimannya ada sembilan. Dan yang ketiga yang dia lebih sahih sebagai huruf. Ya, sebagian mengatakan apa? Isim. Dan yang keempat yang dia lebih sahih sebagai isim. Sebagian mengatakan dia huruf. Perlu karena ini membantu kita untuk mi'rabnya. Kalau huruf ya tidak ada mahal dalam mi'rab. Kalau isim ya apa mahalnya, harus dicari nanti. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke huruf yang pertama ataupun penjazm yang pertama yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus. Yaitu apa? In. Telah disebutkan bahwa saya in adalah apa? Huruf. Ya, dengan kesepakatan. Bagaimana cara mi'rabnya? Cara mi'rabnya ya kita katakan bahwa in harfu syaratin jazim. Huruf syarat yang menjazmkan. Ya. Faham? Harfu syaratin apa? Jazim. Huruf syarat yang menjazmkan. Ya, yang menjazmkan dua fi'il pada umumnya. Ya. Contohnya in tuzakir tanjah. Kalau kamu belajar murojah tanjah, kamu akan lulus. Maka di Arab bagaimana? In harfu syartin jazim. Tuzakir. Zakara yuzakiru. Ya. Fi'il mudhari ini. Tu untuk anta tuzakir. Jadi tuzakir adalah fi'il mudhari madzumun bi in. Ya. Wa'alamatu jazmihi. Nasukun atau sebelumnya dikatakan tuzakir adalah fi'il syarat. Gitu ya. Fi'il mudhari. Ya, fi'lu syarat madzum bi in wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi untuk anta wujuban, takdirnya apa? Anta. Tanjah disebut jawabu syarat wa jazaa'uh. Jawabannya syarat tadi, artinya kalau syaratnya terpenuhi, ada muzakarahnya, belajarnya ada, maka jawabannya dan hasilnya, balasannya pun akan dihasilkan. Itu at-tanjah, tanjah. Ataupun an-najah. Tanjah. Berarti jawabu asyarat wa jazau. Apa? Jawabu syarat jazau. Dan dia hanya jawabu syarat saja. Atau jawabu syarat saja sudah cukup. Karena terkadang di tempat tertentu hanya jawabu syarat. Jawab apa? Syarat madzum juga. Dengan in juga madzumnya. Iya. Karena tadi in menjazmkan dua fi'il. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Iya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi. Wujuban takdiru anta. Silakan antum contohkan. Jika kamu demikian, maka akan demikian hasilnya. Silakan. Dengan in. In. Kalau dalam ayat Al-Quran banyak sekali. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan jadikan untukmu pembeda. Yang dengannya, kalian bisa membedakan antara al-haq wal-bautil. Al-syirik wal-tawhid. Al-sunnah wal-bid'ah dan seterusnya. Ya, tattaqu, tadinya tattaquna untuk jamak antum tattaquna dikasih in, dibuang apa? Nunnya sebagai tanda dari jazm. Kenapa? Karena dia minal af'alil khamsa in tattaqul. Ya, terus i'rab babunya dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahali rafin fa'il alif lil fariqa. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Allah maf'ulnya. Ya, yaj'al, lihat. Yaj'al ini jawabu asyarat wa jazauhu. Majzum juga dengan in. Tanda jazmnya apa? Yaj'al sukun. Fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan. Yaj'al awalnya ya huwa kembali kepada Allah. Niscaya Allah akan menjadikan untukmu pembeda. Banyak, silakan antum datangkan contoh yang lain. In tansurullaha yansurkum. Coba kita bersama-sama i'rab in harfu syaratin jazim. Tajzimu fi'lain kalau mau ditambahkan. Ya. Yajzimu fi'lain. Mulai apa? In tansuru. Tansuru fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Wahuwa fi'lu syarat. Atau sebelumnya dikatakan tansuru fi'lu syarat majzumun. Wa alamatu jazmihi. Langsung aja. Apa? Hadfunu li'annahu minal afal khamsa. Al-waw dhamir. Muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il al-alif lil fariqah. Lafzul jalal Allah intan surullah maf'ulun bih. Intan surullah jika li menolong Allah. Apa? Maf'ulun bih man? Subhu alamatu nasbihi al-fathah al-zahira ala akhiri. Yansurkum. Allah pasti akan menolong kalian. Ya, jawab syarat wa jazauhu. Madzum juga dengan in. Wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu apa yansur? Ya dhamir mustatir fihi jawazan taqdir huwa kembali kepada Allah. In tansuru la yansurkum. Kafi dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasb maf'ul bih tu kafnya. Mimnya hanya tanda jamak saja. Contoh yang lain. Ya, selain dari Al-Qur'an juga boleh, silakan bikin contoh sendiri. Jika kamu demikian maka hasilnya demikian. Balasannya demikian. Tegaskan silakan. Dalam Al-Qur'an banyak kok in ta'udu na'ud. Ada yang hafal in banyak loh in itu. In. Iya sya' yudhibikum. Hasan. Iya sya' yudhibikum. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Iya sya' jika Allah berkehendak yudhibikum. Allah akan binasakan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah datangkan makhluk yang baru. Wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Ini mungkin tidaklah sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. In. Harfu. Syaratin. Jazimin. Ya sya' fi'lun. Fi'lu syarat aja lah. Fi'lu syarat majzumun. Bi'in wa'alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi. Jawazan. Ya awalnya. Takdiruhu huwa. Kembali kepada Allah. Yudhibikum. Yudhib. Jawabu as-syarat. Ya. Majzum. Wa'alamatu jazmihi as-sukun. Dan sama fa'ilnya mustatir fihi. Jawazan. Takdirnya huwa. Kembali kepada Allah juga. Banyak kan? Masih ada yang lain? Sekarang anda paham kan? Kalau anda mendapati ada in. Ya. Maka antum lihat, di situ mesti ada fi'il syaratnya dan ada jawab syaratnya. Kalau fi'il syarat mesti fi'il. Harus fi'il syarat, harus fi'il. Kadang fi'ilnya mudhari, seringnya mudhari. Kadang madhi juga. Nah, wa in kuntum junuban. Ya kan? Aw ala safar. Ya. Iya. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Itu kan. Tapi kalau jawab syarat, itu enggak mesti. Iya, fi'il mudhari. Kadang fi'il madhi, kadang fi'il amr. Kadang jumlah ismiyah, ya nggak mesti. Tapi mahalnya jazm dia, mahalnya berarti. Ya, ya. Insya Allah nanti akan datang mungkin. Jangan kita perlebar di situ. Ya, takut membuat antum pusing. Paham ini in? Ya. Coba pikir sendiri. Jika kamu apa? Jika kamu apa? Contoh bahasa Indonesianya saja. Apa antum sudah nggak bisa bahasa Indonesia? Arabnya saja bisanya. Ya, luar biasa ini. Indonesia enggak bisa, Arabnya bisa. Ya, maklumlah karena punya hafalan ya. Apa jika apa? Jika kamu ngantuk tidur. Kamu bukan balasan itu. Iya kan? Tidurlah bukan balasan. Jika kamu in apa? Jika beramal saleh ya, in ta'mal soleha atau amalan soleha apa berarti? Kamu akan mendapatkan ridho Rabbu. Tanal, ya kan? Tanal ridho Rabbik, gitu kan? Niscaya kamu mendapatkan ridho Rabbu. Ini yang syarat keikhlas dan mutabaah. Ya. Insyaallah paham ini ya? Ya, dikembangkan sendiri coba. Bikin soal. Bikin apa contoh-contoh? In. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? In Man ya. Sebutkan dalam matan tadi. Ah, di sini ditambahkan ya, tambahan man. Masuk man juga. Di situ terlewatkan ya, masuk juga man, dia termasuk al-jawazim yang menjazmkan wa fi'il sekaligus. Man, enggak ada di situ ya, di matannya ya. Matan aslinya ya. Di dalam gurung kan ada. Dikasih gurung. Wah, enggak ada ya. Wama waman ya, setelah ma ya. Kalau di tempat yang lain man ya. Sudah. Iya. Ya sudah man ada, kalau enggak ada tambahkan. Ya, ada juga man ya. Ada ya. Beda ya. Sudah, enggak apa-apa man karena itu juga termasuk ya, penjazam yang menjazamkan dua fi'il sekaligus. Ya, man. Man tadi disepakati sebagai apa? Isim atau huruf? Isim. Maka dia punya mahal dalam i'rab. Ya, jadi man yuzakir yanjah. Siapa yang mau belajar, niscaya dia akan lulus. Kalau dari ini ya, man siapa kalau sekarang? Mana ya? Siapa yang yuzakir mau belajar, muroja yanjah akan lulus. I'rabnya bagaimana? Man ismu. Ya, bukan harfu. Kalau dari kenapa? In harfu syartin jazim. Kalau man ismu syartin jazim. Gitu ya. Kemudian yudhakir fi'lun mudhari' majzumun biman atau fi'lu syarat ya majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, kalau dikasih fi'l mudhari' juga enggak apa-apa. Ya, yudhakir fi'lu syarat fi'l mudhari' gitu, majzum biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawa zantak tiruhu huwa. Kembali ke mana? Man. Itu yang diantara menunjukkan bahasa man itu adalah isim karena dia domir kembali kepadanya. Jadi tempat kembali domir itu mesti isim. Nggak mungkin huruf. Yanjah fi'lun mudhari' majzumun biman juga. Sebagai jawabu syarat wa jaza'uh. Yanjah fi'lun mudhari' jawabu syarat wa jaza'uhu majzum dengan man biman. Wa alamatu juzmi as-sukun. Wa fa'iluhu domir mustadir fihi jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada man. Ah, tadi man dikatakan sebagai apa? Isim. Maka dia ada mahalnya dalam i'rab. Jadi man itu ya mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Isim yang memulai jumlah mubtada i'rabnya. Mana khabarnya? Khabarnya yang sahih adalah yuzakir. Jumlah fi'il syarat itu pada mahalnya rafa sebagai khabarnya. Jadi kalau man ya, fi'lu syarat jazim. Ya, kemudian mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada gitu ya. Yuzakir tadi fi'lun mudhari' fi'lu syarat majzum wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'il mustatir. Ya, kemudian yuzakir jumlah fi'lu syarat pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabar. Jumlahnya ya. Jumlah tadi yuzakir bersama fa'ilnya berarti fi'lan fa'ilnya pada mahalnya apa? Rafa sebagai khobar. Sebagian mengatakan khobarnya bukan yuzakir, tapi jawab syarat yanjah. Cara mengira seperti itu. Ya. Apa? Mana yang panjang? Ya, iya mulai panjang. Ya. Man, ya untuk pembulan antum sekedar tahu aja enggak apa-apa kalau mau diurus semua seperti itu. Antum sudah mengetahui man isim menjadi guna fi'il. Ya lumayan lah. Kalau misalkan tahu juga i'rab nyamannya lebih lumayan lagi ya. Ah, betul kalau belum dibahas, ini enggak usah dibahas ya. Ya enggak apa-apa dimunculkan dikit-dikit biar enggak asing. Apa contoh dalam ayat Al-Qur'an? Banyak. Man ya'mal su'an yujzabi. Siapa yang beramal su jelek yujzabi akan dibalasi dengannya. Man ya'mal su'an yujzabi. I'rabnya bagaimana? Man ismu syaratin jazim mabni ala sukun fi mahal dirafin mubtada. Ya'mal fi'lun mudari'un fi'lu syarat ya madzum ya bi man wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila man ya kemudian su'an maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah zahir al-akhir. Wal jumlah asyartiyah atau jumlah asyarat. Ya, jumlah fi'lu syarat. Ya, pada apa? Pada mahalnya? rofa sebagai khobarnya man. Kalau enggak ini dilupakan dulu, enggak apa-apalah. Ya. Kemudian yujza bih, yujza. Fi'ilun mudhari'. Itu mabni lil majhul ya, mughayyir shighah. Jadi jaza yajzi. Dibentuk, bentuknya di shighahnya dirubah menjadi mabni lil majhul, yujza. Tapi enggak usah dibahas dulu ya. Al-muhim yujza majzum. Sebagai apa? Jawab syarat. Tanda jazamnya apa? Membuang alifnya. Jaza yajzi. Yujza. Dijazamnya yujza. Contoh yang lain saja. Man. Silakan man. Ada man dalam ayat Al-Quran yang dihafal. Ma yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Man yattaqi. Jadi ittaqa fil madinya. Mudhari' yattaqi. Dikasih man. Man yattaqi. Dibuang apanya? Iya. Huruf ilahnya itu ya. Man yattaqi. Ya Allah sebagai apa? Aful bih. Irmi tadi. Man. Sebagai apa? Ismu syart jazim mabni ala sukun fi mahall rafin mubtada. Kalau itu belum dibahas, dilupakan dulu enggak apa-apa. Yattaqi fi'lun mudhari'un, ya fi'lu syarat majzumun bi man wa alamatu jazmihi hadzu harfil illah wa huwa al-ya, itu ya. Iya kan? Yattaqi, bukannya tadi yattaqi kasih man, man yattaqi. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan. Takdiruhu huwa ya'udila man, ya lafzulalah yattaqillaha mansub sebagai apa? Maf'ulun bi, ya mansub ala ta'dhim wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih. Yaj'al sebagai apa? Fi'l mudhari' jawabu syarat wa jazauhu majzum biman juga wa alamatu jazmihi sukun. Enggak apa-apa ngerti saya gini ya, hafal kan ayat ini kan, sudah sering diulang-ulang kan. Man yattaqillaha yaj'al lakum yaj'al lahu makhraja. Ya. Yang lain ada man? Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tuh. Hafal semua ini? Perlu dites enggak? Man apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man ya'mal. Ya'mal dari ya'malu dikasih man jadi apa? Man ya'mal dijazmkan, tar jazmnya apa? Sukun. Man ya'mal. Ya. Failnya apa? Ya'mal. Huwa kembali kepada man. Man ya'mal apa? Faman ya'mal mithqala sebagai maf'ulnya. Ini ringkas. Dia mudhaf dzarratin mudhaf ilaih. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ya. Ai. Man ya'mal mithqala dzarratin khaira. Khairat tamyiz. Ya, nanti. Ini apa? Jawabannya apa? Yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi fi'il syaratnya ya'mal, jawab syaratnya yarah. Tadinya ra'a yara, ra'a fil madinya melihat, yara mudhari'nya. Majzum dia karena jatuh sebagai jawab syarat, maka jadi yara. Pendekan disambung dengan maf'ulnya ha. Yara, bukan yarahu, yara. Masih ada yang lain? Bukan huruf huruf ilah. Yara tadi yara, yarahu, yara. Membuang huruf ilah itu apa? Alif. Ra'a yara, ra'a yara. Yang lain? Masih ada hafalannya man? Ah, kadang fi'ilnya madhi man amila salihan ya kan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Masyaallah hafalannya. Sudah sampai surah An-Nahl. Atau ini hanya ini ya, pilihan-pilihannya. Man amila, lihat. Man di situ apa? Ismu syarat jazim. Mabni ala sukun. Mahalnya apa? Rafa mubtada. Amila, fi'ilnya fi'il apa? Madhi. Amila. Mudhari'nya apa amila? Ya'malu. Amila berarti amila. Itu adalah fi'ilun madh. Fi'ilun syarat. Mabni ala al-fat. Fi mahali jazmin. Mahali. Irami mahal kalau fi'ilnya madhi ya. Ya. Irami apa? Mahali. Man amila salihan. Maf'ulnya. Min dzakarin, dari siapa yang mau beramal saleh, ya amal dikatakan saleh ketika terpenuhi padanya dua syarat, al-ikhlas wal mutaba'ah. Min dzakarin aw untha, baik dari jenis laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan ini beriman kepada Allah, falanuhyiyannah, ini janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kata Allah kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di sini pakai fa, itu juga ada pembahasannya. Kenapa pakai fa jawabannya? Ya, karena di sini jawab syaratnya tidak cocok ya, untuk tidak bisa dijadikan sebagai fi'il syarat. Ya, nanti insyaallah belum bahasannya ya. Iya. Maka di i'rab fa rabithah li jawab syarat nuhiya jumlah. Jumlah fi'liyah pada mahalnya jazm jawab syarat. Nanti kayak gitu. Saya takut belum saatnya, nanti di akhir-akhir penghujung bahasan ini aja ya. Ya. Ini kan baru pengenalan ini. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dua baru kita ambil ya. In dan man. Sepertinya untuk pembukaan cukup ya. Ya, pembukaan. Enteng insyaallah, ada yang berat. Ya, Pak, i'rab yang mahalli, pada mahalnya. Seperti man. Ahsana ilaika fa ahsin ilaih. Ya, siapa yang dia berbuat kebaik kepadamu, maka hendaknya kau berbuat baik kepadanya. Man ahsana ilaika. Man tadi apa? Ismu syart jazim. Kalau mau dilanjutin boleh, kalau cukup juga enggak apa-apa untuk pemula. Mau lanjutin, mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Ahsana fi'lun madin. Mabni ala al-fath fi mahalli apa? Jazmin. Fi'lu syarat, karena fi'lu syarat mahalnya jazm. Iya. Ilaika jar majrur muta'alliq dengan ahsana. Fa ahsin, ya, itu nanti insyaallah belum. Untuk pemula, ya contohnya sesuai dengan ini aja lah. Yang disebutkan di awal tadi yaitu bahwasanya adawat ini menjazmkan dua fi'il. Ingat contohnya fi'il mudhari semua dulu. Ya, yang enteng-enteng dulu. Si man yuhsin ilaika, ya. Atau apa contoh yang lain? Man. Ya. Man yukrim jarahu yanal misalkan. Ajra rabbi. Ya, atau yuhman bisa juga. Yuhman nanti mabri, ya. Lil majul itu. Man yukrim jarahu, siapa yang memuliakan apa? Tetangganya berarti apa? Ini yanal misalkan. Ajron minallah. Dia mendapatkan apa? Pahala dari Allah. Yanal. Nala yanalu yanal. Apa lagi? Man. Siapa yang gini-gini gitu? Ah? Man. Menyafal apa? Oh. Man. Yakrib. Siapa yang berdusta? Maka apa ya? Yuktab lahu misalkan ism ditulis baginya dosa misalkan atau apa ya alim seperti itulah cukup ya. Ya, untuk pertemuan ini kita cukupkan insyaallah, kita lanjutkan pembahasan ini cukup panjang ini ya. Ya, semoga dengan panjangnya pembahasan ada yang menempel ya kan. Ya, naktafi bihadzal qadr subhanallahi bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.